izinkan aku duduk bersamamu. Ada yang hendak ku katakan, cobalah untuk mengerti. Bukankah lewat bunga cara yang pantas menyampaikan rasa yang ada di sini di dalam hatiku ini. Cincin ini hanya pantas melingkar di jarimu. Hati dan cintaku ini hanya untuk dirimu. Mataku memang melihat, tapi hatiku tak akan terpikat. Jangan dengar apa katanya yang ingin memisah kita. Percayalah, hanya satu kau di dalam hatiku. Hati dan cintaku ini hanya untuk dirimu. Siapa yang bilang dirimu sebagai secawan anggur? Bila habis dalam gelasku, dapat ku tuang lagi. Siapa yang bilang dirimu sebagai burung di sana? Bila suka dapat ku beli, sudah jemu ku lepas. Tapi hatiku tak akan berpikir. Jangan dengar apa katanya yang ingin memisah kita.